Wattawakkul, tawakkal, bersandar, berserah diri. Warraghabah, ya, keinginan yang kuat, rasa ingin, ya, untuk mendapatkan sesuatu, ya, apa yang ada di sisi Allah, itu raghabah, ya, keinginan yang sangat kuat. Warrahbah, cemas, ya, cemas, cemas, rasa cemas, ya, hendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir, tidak takut akan, ya, siksaannya, kita takut akan azabnya, cemas kalau ibadah kita tidak diterima, sehingga kita pun berupaya, berusaha untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Naam. Sehingga pun kita apa, berupaya untuk apa? Benar-benar mengikhlaskan segala amalan kita. Kalau tidak ada rasa cemas, maka tentu kita akan kurang dalam melakukan satu ibadah. Naam. Wal khusyu', ketundukan. Wal inabah, hampir sama dengan taubat. Inabah ini, ya, hampir sama dengan taubat. Inabah, rujuk, ya, kembali kepada Allah. Ya, setelah dia melakukan kekeliruan, kesalahan, dia segera menyadari, ya, dengan memperbaiki diri. Naam. Semakna dengan, hampir semakna dengan taubat, inabah ini. Wal isti'anah, memohon pertolongan, bantuan, ya. Wal isti'adah, memohon perlindungan. Wal dhabhu, ya, sembelihan. Wal nazru, nazar, ya. Wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu, min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, seluruhnya jenis-jenis ibadah tadi wajib untuk kita arahkan dan kita palingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, qawluhu wa minhu ad-du'a, ucapan beliau ai pada matan tadi yang kita baca, wa minhu ai min anwa'il ibadah, dan di antara jenis-jenis ibadah ad-du'a'u ay wa min anwa'il ibadati ad-du'a'u, ay maksudnya wa minhu ad-du'a ay wa min anwa'il ibadah, dan di antara macam-macam dan jenis-jenis ibadah ad-du'a'u adalah doa. Bada'a bihi li'annahu a'zamu anwa'il ibadah, beliau memulai penyebutan doa karena ini adalah di antara jenis macam doa atau ibadah yang paling agung, paling mulia, doa. Wa du'a'u ala qismaini, dan doa itu terbagi menjadi dua bagian. Du'a'u ibadatin, doa ibadah. Artinya seluruh ibadah itu doa. Sehingga dimakan du'a'u ibadah. Kenapa? Karena doa itu sebenarnya apa? Kita memohon, mengharap, ya. Nah, maka pada hakikatnya orang yang melakukan satu ibadah seperti dia salat, ya, dia puasa, dia mengharapkan dengan lisanul halnya, dengan keadaannya, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan supaya dia masuk surga, ya, mengharapkan supaya dia tidak disiksa. Sehingga apa? Ibadah itu secara umum dinamakan doa. Doakan apa? Nggak tahu kita permintaannya. Jadi seluruh ibadah itu doa. Kenapa? Karena tidaklah seseorang melakukan suatu ibadah, amal, kebaikan, amal soleh, kecuali apa? Dia sebenarnya meminta, mengharapkan pada Allah balasannya. Iya. Supaya dia dimasukkan ke dalam jannahnya, surganya. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, gupira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika dia berpuasa, apa harapannya? Supaya dosa-dosanya diampuni. Itu harapannya, itu sebenarnya apa? Permintaannya. Walaupun dia tidak ucapkan dengan lisan, tapi keadaannya demikian. Sehingga, ya, ibadah tersebut dinamakan doa. Jadi doaul ibadah. Kemudian ada wa du'a'u mas'alatin, doa'u mas'alah. Ini doa yang pada umumnya orang tahu ini. Ya, artinya berupa permohonan dengan lisan kita. Doa mas'alah, doa permintaan dengan lisan. Nah ini yang pada umumnya orang sudah tahu. Kalau dia sudah angkat tangannya, oh dia berdoa. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau dia ruku sujud, dia juga berdoa. Iya. Kalau dia puasa, dia juga berdoa. Karena mengharap. Iya, dia mengharapkan. Selalu dia mengatakan, ya Allah, saya berpuasa ini agar engkau mengampuni saya. Ya Allah, saya puasa ini supaya ya dengan harapan saya bisa masuk ke dalam surga-Mu. Saya berpuasa supaya dijauhkan dari siksaan-Mu. Dan seterusnya. Nah. Sekarang di belakang kok cicak. Ya kok sih? Sama cicak. Sama cicak. Baik. Jadi doa ada dua bagian. Doa'u ibadah dan doa'u mas'alah. Bisa diibadahkan ini ya. Doa'u mas'alah dengan doa'u ibadah. Doa ibadah maksudnya ibadah secara umum itu doa. Doa'u mas'alah ma'ruf. Doa berupa permintaan. Permintaan dengan lisan kita. Nah. Beliau mengatakan doaul ibadati huwa sana ala Allah Subhanahu wa taala kama fi awalil Fatihah. Ya, doa ibadah berupa pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di awal suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza kulluhu doaul ibadah. Ini seluruhnya kata beliau doa ibadah. Ihdinas siratal mustaqim ila akhiris surah, hadza doaul mas'alah. Ya, ini apa? Doa umat masalah. Jadi ihdinas siratal mustaqim kan jelas dia meminta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini permintaan. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman, ini pujian kepada Allah. Dengan dia memuji kepada Allah, pada hakikatnya dia mengharapkan ya supaya dia diberikan balasan dari Allah azza wajalla. Naam. Wa du'aul mas'alah huwa talabu syai'in min Allah azza wajal. Doa mas'alah adalah meminta sesuatu kepada Allah. Talabil hidayah, seperti dia minta hidayah. Wa talabir rizqi, seperti dia meminta rizqi. Wa talabil ilmi, seperti dia meminta ilmu min Allah terhadap Allah. Wa talabit taufiq, ya, dia meminta taufiq. Minta taufiq maksudnya apa? Supaya apa-apa yang diucapkan, apa-apa yang dilakukan semuanya ya sesuai yang Allah inginkan secara syar'i. Naam, artinya supaya perbuatannya, ucapannya adalah pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taufik namanya. Jika dia melakukan sesuatu dari amalan kebaikan yang Allah cintai, berarti itulah taufik namanya. Kita meminta supaya kita diberikan taufik supaya apa-apa yang kita lakukan benar-benar sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridai. Nah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah. Ini dalilnya bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah semata. Ya. Beliau mengatakan, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Akan datang penafsiran masjid-masjid. Ya, apa yang maksud dengan masjid-masjid di sini? Maksud masjid yang berupa bangunan seperti ini? Ya, maksud pula ya. Naam. Masjid-masjid adalah anggota tubuhnya kita pakai ibadah. Naam. Jadi maksud tempat-tempat seperti masjid-masjid yang ada bangunan ma'ruf ya, masjid. Naam. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid lillahi adalah milik Allah semata. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru berdoa, beribadah ya kepada Allah di samping juga kalian beribadah menyeru kepada yang lainnya. Jangan kalian berdoa beribadah kepada yang lain di samping kalian juga beribadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian mempersekutukan Allah ya, dengan siapapun. Kata beliau, al-masajidu tutlaqu wa yuradu biha amakinus sujud. Masjid-masjid, pengitlakan itu penamaan masjid, kata beliau, kadang-kadang jadi inginkan amakinus sujud, tempat-tempat sujud. Wal-biqai, ya, itu biqa' tempat. Allati salla fiha, yang ditempati salat. Wa yahabbul biqa' ila Allah azza wa jal. Dan masjid itu berupa bangunan yang ma'ruf, masjid yang kita kenal, itulah tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis. Habbul biqa' ila Allah, ya, adalah masjiduha. Buat tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang maksudnya di muka bumi adalah tempat yang di situ ada masjid. Sehingga kita pun senang kalau kita dekat dari masjid, ya. Nah, adalah suatu, ya, karunia, taufik dari Allah Azza wa Jal, ketika kita bisa tinggal di dekat tempat yang dicintai oleh Allah, masjid. Luar biasa itu. Ini satu kenikmatan tersendiri yang boleh jadi kita tidak akan mengetahui besarnya nikmat itu ketika kita mungkin berada di sebagian tempat yang jauh dari masjid. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini apa? Tempat yang di situ ada masjid. Maka tentu juga kita pun senang berdekatan dari tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ja'at targhibu fi binaiha wa i'dadiha. Telah datang targhib, yaitu apa, motivasi, fi binaiha, untuk membangun masjid, wa i'dadiha, dan juga mempersiapkannya. I'dad maksudnya apa, membangun, maksudnya i'dad, membantu membangun masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man bana masjidan lillah kamifhasi qatatin aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid lillah, ingat ada lillahnya, ya, bukan hanya sekedar bangun masjid. Jadi bangun masjid itu harus lillah, bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu, ada tendensi tertentu di balik pembangunan itu, tapi harus apa? Lillah. Ini harus di apa? Diketahui, diilmui. Ya, kita bukan hanya sekedar bangun masjid. Bangun masjid itu gampang, insya Allah. Ya, tapi kalau cuma kecil-kecilan saja dan tidak perlu mewah-mewah, gampang. Tapi apakah lillah? Atau ada tujuan yang lain? Nah, karena di zamannya Nabi SAW ada juga membangun masjid, tapi bukan lillah. Ya, sehingga masjid itu dikenal sebagai masjid dirar. Nah, masjid dirar, masjid bahaya yang justru memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, tetapi yang mendapatkan keutamaan, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah. Ya, kami hasiqatatin, walaupun sebesar sarang burung, ya, ataupun ya sangkar burung. Oh, asgar, atau mungkin lebih daripada itu. Ini apa? Betul-betul mubalaghah, walaupun masjid, masjid. Kalau memang itu masjid, walaupun besar mewah, kalau itu bukan masjid. Ya, masjid, masjid yang para ulama menyebutkan di antara syaratnya adalah diwakafkan itu tempat. Di antara apa? Syaratnya bahwa memang itu apa? Diwakafkan. Para ulama menyebutkan bahwa di antara syaratnya adalah diwakafkan memang dengan tujuan untuk masjid. Sehingga tidak boleh lagi perjualbelikan, tidak boleh lagi padi perjual belikan. Karena itu tempat-tempat yang namanya musalla itu, ruang salat itu, seperti yang di SPBU itu musalla namanya itu, tempat ruang salat. Nah, kalau SPBU-nya dijual semua, ya enggak mungkin enggak ini. Karena itu heran sebagian teman-teman yang saya sudah pernah sampaikan di sini. Orang diajak ke situ salat meninggal ke masjid-masjid yang jelas masjid kaum muslimin. Seperti teman-teman di Sarawakos itu. Allahu hadanallahu wa iyyahum. Seberapa kali saya sampaikan tadi ya. Mungkin dia tahu pendapatnya siapa dia pakai. Nah. Sama. Jadi man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, kami fahsi qatatin au asdar. Walaupun sebesar burung apa? Sarang burung ataupun sangkar burung. Au asghar ataupun lebih kecil daripada itu. Ya, artinya bukan berarti bahwa ada masjid sebesar apa? Sangkar burung. Tapi maksudnya walaupun masjid betul-betul itu kecil, tapi betul-betul masjid. Ya. Nah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Nah. Yaqulullahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan dan membangunnya, masuk di dalamnya, memakmurkan dengan mengisinya dengan salat berjamaah, ya. Naam. Ya, kata Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Man amana billah. Orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Al-muradu bil-imara, dan yang dimaksud dengan memakmurkan di sini al-imara al-hissiyah wal-ma'nawiyah, memakmurkan, membangun masjid dari sisi hissiyah, dari sisi apa, fisik ya, bangunan, wal-ma'nawiyah, wal-ma'nawiyah ya, ma'nawiyah dari sisi apa, mengisinya solat berjamaah di dalam masjid itu, semua masuk dalam apa, memakmurkan masjid. Nah, ikut andil di dalamnya. Ya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan nanti akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali datangnya dari Allah. Di antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Artinya cinta dia masjid. Nah, cinta masjid. Dia datang ke masjid untuk sholat. Dia tidak tenang kalau dia mau sholat di rumahnya. Nah, ada pembangunan masjid. Nah, dia tidak tenang kalau dia tidak ikut andil. Ya, ikut hadir. Ya, ketika ada pemagutan royong. Nah, atau dia lihat ada pembangunan. Nah, dia tidak tenang kalau umpama ada sedikit dari hartanya kecuali dia masukkan. Ya. Nah. Baik. Jadi memakmurkan masjid, kata beliau, baik dengan al-imara al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Ya. Nah. Dari sisi hissiyah ma'nawiyah. Hissiyah berupa fisiknya, perbaikan masjid. Ya, kalau ya kotor dibersihkan, masuk semua dalam makmurkan masjid. Nah, mengisinya dengan salat berjamaah, ya itu semua ma'nawiyah. Imaratuha bittin wa ma tahtaju ilaihi hatta ta'wil al-musallin, memakmurkannya bittin, dengan tanah, maksudnya apa? Dengan membangun. Ya, kalau dulu di Arab sana ya, orang biasanya kalau buat bangunan itu dulu pakai batu bata, tapi batu bata yang terbuat dari tanah liat itu, tidak perlu dibakar. Sana tanah penunyoran di sana dulu ya. Kalau sekarang ya sudah pakai, sudah modern juga, sudah pakai bata aku, bahkan saya lihat bata aku kayak kemerah-merahan saya lihat di sana, yang banyak dipakai orang. Nah, bitin, walaupun dengan tanah, ya. Wama tahtaju ilaihi, dan apa yang dibutuhkan, hatta ta'wil musallin, supaya orang-orang yang sholat bisa ternaungi, bisa terlindungi dari teriknya panas ataupun dari apa, guyuran hujan. Nah, wa tudhilluhum minal har, menaungi mereka dari panas. Wa takunnuhum minal barad, minal bard, ya. Dan juga supaya melindungi mereka dari cuaca dingin. Wa imaratuha, itu apa bentuk apa? Memakmurkan sebuah masjid, membangun fisiknya. Nah, wa imaratuha bil ibadah, memakmurkan masjid dengan beribadah. Bis salati, dengan salat di dalamnya. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa dzikrillah azza wajal, ini semua apa? Masuk dalam kategori apa? Memakmurkan masjid. Tentunya apa yang kita lakukan insyaAllah termasuk bagian daripada memakmurkan masjid dengan mengisinya ta'lim di waktu-waktu seperti ini, ya. Nah, buat ta'lim di masjid ini bagian daripada apa? Memakmurkan masjid insyaAllah. Nah, dan adalah dahulu, ya, arahan-arahan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajarannya beliau, ya, tentunya kebanyakannya di masjid. Nah, kemudian wa tutlaqul masajid wa yurad bi a'dha'us sujud as-sab'a, dan kemudian makna masjid wa annal masajid lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Saya sudah sebutkan masjid di sini apa? Masjid-masjid yang berupa bangunan ini masuk di dalamnya satu. Kemudian masuk di dalamnya masjid a'dha'us sujud as-sab'a, anggota sujud yang tujuh yang wajib kita apa? Sujudkan pada saat kita sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, saya diperintahkan kata Nabi SAW untuk sujud di atas anggota tujuh sujud. Apa itu? Al-jabha, jidat. Kemudian al-yadan, kedua tangan. Kemudian al-qadaman, kedua kaki. Sudah berapa? Tujuh ya. Hah? Kedua lutut, or enam. Lutut, kedua lutut. Kedua lutut. Ini apa? Wajib disujudkan. Jabha, jidat, kedua tangan, kedua lutut, kedua apa? Kaki di bawah, ujung-ujung kaki. Tujuh. Enam. Jadi apa? Itu maknanya masjid. Ini seluruh. Tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masjid tempat ibadah, bukan tempat kuburan. Ya, kadang sebagian orang karena dia dianggap mungkin orang yang pertama kali mempelopori pembangunan suatu masjid, di situ dikubur. Atau imam pertamanya, ya. Biasanya begitu. Sebagian tempat. Ini tidak boleh. Jadi masjid ini untuk ibadah, bukan untuk tempat penguburan. Nah, kalau ada yang berkata di mana kuburannya Nabi SAW, dalam masjid, tidak di dalam masjid. Hanya saja ketika perluasan, ya, perluasan sehingga dinding masjid dengan batas kuburan, dinding kuburan itu sudah waktu tempel, ya, sehingga orang melihat oh di dalam masjid, padahal tidak. Oleh karena itu tidak ada tempat sholat lagi di sananya kuburan itu. Itu sudah batas bangunan sudah di situ. Ya, tidak ada lagi masjid di sebelah sana, bagian sini saja. Sehingga kalau kita keluar, kita ke raudhah. Kita ke raudhah, terus langsung kita belok kiri ke arah kuburannya Nabi SAW. Setelah kita keluar, tidak ada lagi bangunan di situ. Enam. Karena kapan ada nanti akan masuk dalam areal masjid. Walaupun naam, dahulu pernah baku samping, baku tembus apa? masjid di zamannya sebagian pemerintahan orang-orang Mesir Kalauno. Siapa namanya lupa? Nah, itu tidak ada lagi sahabat yang apa? Yang hidup. Dan para ulama mengingkarinya. Nah, dan sangat jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di masjid. Beliau dikuburkan di rumahnya beliau. Para anbiya itu mereka dikuburkan di tempat-tempat mereka meninggal. Nah, sebenarnya masjid dengan rumahnya beliau bersebelahan. Ya, dulu tak perluasan sehingga tembok masjid, tembok kuburan baku sambung. Ya, sehingga orang melihat oh di dalam kuburan di dalam masjid, padahal tidak sama sekali. Nah, ini masjid. Taruh ini kuburan. Ini Allah. Ya. Kalau kita keluar di sini, tidak ada lagi bangunan tempat sholat di sini. Ya, ini pelataran di sini. Agak dia ke belakang ke sini, masjidnya. Ya. Nah. Karena itu jazakallahu para polisi di sana, pemerintah ya, ada askar-askar situ jaga. Ya. Dilarang kita sholat di sekitar situ. Nah. Maka kadang sebagian orang tidak puas setelah keluar masih mengharap lagi ke arah kuburan. Biasa disuruh pergi sama polisinya. Alhamdulillah. Ya. Nah, orang-orang awam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali ke tempat itu. Kalau ada yang belum pernah, dia mau sekali. Ketahuilah orang yang sudah pernah pergi lebih pingin lagi daripada yang belum pernah. Sahih. Ya. Nah. Alhamdulillah. Terakhir saya antar kemarin kayaknya Pak, beliau. Kita pentas kan ya? Kita di sana waktu masih corona ya di sana kemarin. Pulang. Ya? Oh, iya, semua pulang sudah tutup. Hanya kita sementara di sana tutup sudah. Nah. Subhanallah. Karena itu, ya kaum muslimin yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senang mengunjungi Masjidil Haram untuk haji, untuk umrah. Kita senang, kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita senang mengunjungi masjidnya beliau, ya. Subhanallah. Nah. Mampu beli motor 2-3, mampu beli mobil. Masa tidak di mampu untuk usahakan ke situ. Nah. Baik, insyaallah bulan apa? Tadi sudah keluaran ya pengumuman. Tapi bertahap. Untuk tahap pertama hanya orang-orang Saudi dulu. Bulan 10 nanti ini mulai tanggal 4. Hanya 6.000 dulu. Kemudian tanggal 18. Jadi nanti bulan berapa tadi saya lihat? Orang-orang luar dari sebagian negara boleh. Itu pun negara itu syaratnya sudah dianggap sudah bebas dari apa? Virus corona. Jadi kalau kita ini dalam keadaan seperti ini masih tambah tiap hari, ya mungkin kita tidak bisa terlalu banyak mengharap dulu. Tapi semoga Allah mengangkatnya secepatnya sehingga bisa normal kembali, sehingga kaum muslimin, betapa banyak kita terhalangi dari kebaikan. Bayangkan orang yang pergi ke sana itu berdoa, tawaf, sa'i di jalan. Doanya mereka itu mendoakan kaum muslimin seluruh dunia. Ya, ketika terputus ini umrah, terputus pula doa-doanya mereka, orang yang pergi. Nah, karena betapa banyak orang-orang mendoakan kita secara umum ya, mendoakan kaum muslimin ya. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ya, jadi sengaja kita sebutkan ini karena kenapa? Bahwasanya masjid ini atau kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tidak berada di dalam masjid. Itu di luar masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya beliau. Walaupun setelah perluasan akhirnya apa? Bangunan masjid, dinding masjid akhirnya bersambung dengan dinding kuburannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Itu. Jadi makna masjid di sini ada dua. Pertama apa? Berupa bangunan masjid yang ma'ruf Kemudian yang kedua apa? Anggota-anggota sujud. Tadi Ahwan? Naam, wallahu a'lam. Tapi ini pelajaran yang pada asar saya sudah terlanjur buka, jadi saya tetap mau lanjutkan. Naam. Kan dulu ada gua juga kan. Sana acak berasa babe yang situ. Mana? Lafadz. Awas, awas kau. Jadi saya lanjutkan kembali pelajaran dari Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatihi. Pada pembahasan yang lalu tentang pembahasan darah, apakah darah najis atau bukan? Maka yang pertama, darah itu terbagi beberapa bagian. Pertama, damul haid. Darah haid diikutkan nifas, ini najis secara ijma. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan najisnya darah haid dan nifas. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan, damul insan, darah manusia biasa, artinya darah muka manusia, apakah ini najis atau bukan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di sini muallif rahimahullahu taala menguatkan bahwasanya darah luka bukan najis. Artinya kalau kena pakaian tidak sampai membatalkan sholat. Jadi Ikhwan, ini pendapatnya beberapa ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan, dan juga Syekh Al-Imam Al-Albani, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihi ajmain. Dan sudah berlalu alasannya. Ada yang menukilkan ijma, bahwasanya ijma tidak benar, ya. Dan sudah berlalu apa dalil-dalilnya, menunjukkan bahwa darah luka bukan najis. Naam. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim." Senantiasa kaum muslimin terus-menerus mereka itu salat dalam keadaan mereka luka-luka di medan perang. Ya, tanpa mereka mengganti ataupun membasuh luka-luka mereka. Demikian pula seorang sahabat di zamannya Nabi SAW melakukan salat, dan dia dibidik dipanah sampai 3 buah panah, dan orang tersebut masih tetap melanjutkan apa? Salatnya boleh tidak berhenti. Bahkan dalam hadis tersebut, sahabi tersebut mengalirkan apa? Darah. Indah ke sana. Durasa. Ke sana barakallahu fik. Indah ke sana. Jazakallahu khair. Naam. Dan ini terjadi di zamannya Nabi SAW. Nabi tidak melarang, juga tidak turun wahyu menjelaskan. Padahal disebutkan darahnya sahabi tersebut mengalir ke Nabi Dikam. Demikian pula apa yang terjadi pada saat Ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau juga terluka. Bahkan Nabi SAW membuatkan tenda khusus di dalam masjid. Sampai disebutkan darah lukanya beliau mengalir, ya, di dalam masjid. Seandainya itu apa? Najis, maka tentu ada penukilan bahwasanya darah itu disiram ataupun dibuang. Sebagaimana ada penukilan ketika seorang Arabi kencing dalam masjid, maka Nabi segera memanggil agar didatangkan air satu ember kemudian disiram. Naam, ini menunjukkan bahwasanya apa? Darah luka bukan najis. Masuk dalam darah kategori darah luka yang bukan najis, darah istihadhah. Itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita karena adanya urat yang terputus yang luka pada rahimnya, dan ini keluarnya bukan pada waktu-waktu tertentu. Ciri-cirinya seperti darah biasa, darah luka kemerah-merahan. Beda kalau darah haid ini ma'ruf, dia kehitam-hitaman, kemudian lebih bau, ya, kemudian juga ciri-cirinya dia mengumpal, tebal, ya. Kalau ini darah istihadhah, darah biasa, sehingga dia tetap wajib salat, wajib dia puasa. Naam. Baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dari jenis darah, damul haywan ma'kulul laham. Darah hewan yang darah yang dagingnya halal dimakan. Apakah ini najis atau bukan? Seperti darah sapi, darah ayam yang halal dimakan dagingnya. Wal qawlu fi kal qawli fi damil adami. Pembicaraan tentang darah hewan yang halal dagingnya sama pembicaraan tentang darah manusia, yang darah luka manusia. Min jihati adamid dalil ala najasah, karena tidak adanya dalil menunjukkan najisnya, sehingga ini apa? Darah hewan ini bukan najis, walaupun haram. Haram untuk sengaja seseorang mengumpulkan darah atau kadang dimasak ya sehingga jadi seperti hati, ya ini haram. Damun masfuh, diharamkan untuk dimakan itu. Darah yang mengalir. Adapun darah yang tinggal pada hewan-hewan itu setelah disembelih bukan lagi darah masfuh namanya. Sehingga tidak ada kewajiban harus diperas dagingnya. Karena sudah apa? Sesuatu yang berat. Artinya itu sesuatu itu sudah dimaafkan seperti itu. Tapi hewan, tapi yang diharamkan ini adalah darah yang mengalir. Dia kalau disembelihkan mengalir, sudah keluar. Adapun yang sisa-sisa yang ada di urat-urat itu sudah dimaafkan, bukan lagi najis itu. Kalau mau dikatakan najis, ini sesuatu yang jemberat. Karena sebagian di kampung-kampung tidak mau dia berhenti cuci itu daging kalau tidak putih airnya. Karena dia anggap apa? Najis. Bukan najis. Hatta yang tumpah itu mengalir bukan najis ala sahih. Ya, walaupun itu diharamkan untuk dimakan. Karena adanya nas. Ya, naam. Qala fatustashabul albara'atul asliyah. Ya. Sehingga kata beliau, maksudnya albara'atul asliyah kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal segala sesuatu dianggap bersih, bukan najis sampai adanya dalil. Dan tidak dalil yang menunjukkan bahwasanya darah hewan ini najis. Hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Wa yu'ayyidul qawlu bi taharati aidha, dan ini diperkuat pendapat yang mengatakan itu bukan najis darah hewan tersebut. Artinya kalau kena pakaian tidak sampai membatalkan sholat. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Darazak. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di dekat Ka'bah. Dulu di awal-awal Islam di Makkah. Wa Abu Jahalin wa ashabu lahu julus. Abu Jahal dan teman-temannya sementara duduk-duduk memperhatikan Nabi SAW. Idh qala ba'duhum li ba'din. Tiba-tiba sebagian berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yakumu ila juzuri ali fulan. Siapa di antara kalian yang mau mendatangi juzur ali fulan? Kotoran, juzur itu bagian dalamnya apa? Perut-perut unta itu, juzur namanya. Kotoran unta. Ya. Kotorannya untanya si fulan itu. Fa ya'midu ila tarafiha wa damiha wa silaha, fa yaji'u bihi thumma yumhilu hatta idza sajada. Fa yad'u ala katifaihi. Famba'atha ashqahum. Ya. Kemudian dia pun datang ya dengan membawa apa? Isi daripada jeroan, kotoran-kotoran apa? Hewan tersebut. Nah. Hingga apabila dia Muhammad sujud, fayadahu ala katifaihi, dia meletakkan di atas katifaihi, kedua pundaknya. Pamba'atha ashqahum, maka orang yang paling ashqa, paling jahat dari mereka pun bangkit. Ya, lihat saling apa? Orang-orang yang jahat itu saling kompak, kalau mungkin bahasa kita. Siapa yang berani coba? Ya. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Coba siapa yang berani? Maka dalam hadis itu, pambasa asqahum, maka orang yang paling jelek dari mereka pun bangkit. Artinya betul-betul dia pergi ambil kotoran jeroan unta. Falamma sajada Rasulullah SAW, pada saat Nabi SAW sudah sujud, wadahu baina katifaihi, maka ia pun meletakkannya di atas kedua pundaknya Nabi SAW. Wasabata Nabi SAW sajida, dan Nabi SAW masih tetap sujud. Fadhahiku, sehingga mereka pun tertawa. Menertawai Nabi SAW. Tapi ingat, dari kezaliman, apa yang mereka dapatkan ketika mereka terjadi perang Badar, mereka mati semua, terbunuh dalam keadaan mereka hina, dibuang ke dalam satu lubang. Nah, termasuk Abu Jahal sendiri. Nah, orang yang zalim itu, ya, cepat ataupun lambat dia akan dapatkan kalau dia tidak segera bertobat. Beliau mengatakan, kalau kan ada mul jazur, seandainya darahnya jazur tadi, darah unta itu najisan najis, la'alqan Nabi SAW thawbah, maka tentu Nabi akan segera membuka apa? Pakaiannya. Tapi buktinya apa? Belum masih apa? Tetap sujud. Karena namanya jeruan itu tidak terlepas dari darah-darahnya. Nah, au kharaja min salati, atau mungkin beliau keluar, batalkan apa? Salatnya. Tapi bersama dengan itu, Nabi masih apa? Terus sujud dan salat sampai selesai. Naam. Wa qad sahha anna Ibnu Mas'ud rayyanu sallallahu 'ala batnihi faras wadamun jazurin, wadamu jazurin naharaha wa lam yatawadda. Dan telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi hadis tadi, kisah tadi muttafaqun alaihi. Ya. Dan telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau pernah salat dan di bagian perutnya beliau terdapat apa? Darah unta. Nahar yang beliau baru saja sembeli, walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Naam. Isnadu sahih. Musannaf Abdul Razzaq wa bin Abi Syaibah. Naam. Wa idza kana hadzal athar qad yunaza'u fil istidlal ala taharati damil haywan, lianna Ibn Mas'ud lam yakun yara taharat al-badan wa al-thawb syartan li sihhati as-salah wa yara annaha mustahabba. Qultu law thabata al-ijma' ala najasati ad-dam lam naltafit ila adillatil mutakhirin wa illam yathbut fal aslut tahara wa rasna bihajatin ila hadhil adillah walladhi dhahara li ba'da akhtiyari li qawli bit tahara ala mada ashra sanawat anna al-ijma' fil mas'ala thabit qadu naqala ghairu wahid min ahli al-ilmi wa lam yathbut ma yanquduhu wa a'la hadhihi an-nuqulat ma naqala al-imam Ahmad thumma ma naqala Ibn Hazm khilafan liman dhanna anna madhhabu al-qawl bit tahara wa mimma وقبته من ذلك قال ابن القيم في إغاثة اللحفان سئل أحمد الدم والقي عندك سواء؟ قال لا الدم لم يختلف النص فيه وقال مر القي والسريد والمدى عندي أسهل من الدم فقال نقل ابن حزم من فرات الإجماع اتفاق العلماء على نجاسة الدم وكذا نقل هذا الاتفاق الحافظ في الفتح وقال ابن عبد البر في التمهيد وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وجل في نجاسة الدم أن يكون مصفوحا فحينئذ هو رجس ورجس النجاسة وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المصفوح رجس النجس انتهى. قال ابن العربي في أحكام القرآن اتفق العلماء إلى أن الدم حرام النجس لما يؤكل ولا ينتفع به وقد أينه الله تعالى ها هنا مطلقا وأينه في سورة الأنام مقيدا بالمصفوح وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعا وقال النووي في المجموع والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم في خلافا أن أحد من المسلمين إلا ما قاله صاحب الحاضي عن بعض المتكلمين أنه قال وطاهر ولكن المتكلمين لا يعد بهم في الإجماع والخلاف. قلت أبو مالك الذي ترجح لدي أن الدم نجس لثبوت الإجماع حتى ينقل عن إمام يتقدم على أحمد رحمه الله القول بالطهارة والله أعلم. Jadi beliau di sini, ini penulis kitab ini, beliau tetap merajihkan bahwasanya apa? darah itu adalah najis. Karena katanya ada adanya ijma. Dan yang al-zahir apa yang dikutipkan dari Al-Hasan Al-Basri tadi dari dahulu yang biasa kita sering dengar di Yaman, bahwasanya tidak ada darah yang najis kecuali apa? Darah haid diikutkan darah nifas. Itu hasil kesimpulannya. Bahwa tidak ada darah yang najis kecuali apa? Darah haid, darah nifas. Ya, termasuk darah hewan alas sahih dia bukanlah najis. Nah, tidak boleh dimakan, diharamkan untuk diminum karena sudah berlalu pengharaman sesuatu tidak menunjukkan najisnya. Artinya tidak selalu gandengan. Asal haram itu najis belum tentu. Ya. Seperti pada khamar. Ya, khamar najis apa? Haram, tapi tidak menunjukkan najisnya, tapi dia diharamkan karena apa? Sisi yang lain karena merusak akal. Bukan karena najisnya. Jadi darah Allah alam yang kuat. Naam, bahwasanya tidak ada yang darah yang najis kecuali darah haid. Darah ini pasti ikutkan Allah alam. Baluta itu baluta jelas asli darah itu. Yang baluta itu yang darah dikumpul baru dimasak sehingga membeku. Itu jelas diharamkan. Nah. Jadi jangan sampai mengatakan kalau bukan najis boleh dong, enggak. Tetap diharamkan karena ada dalil yang lain tentang haramnya darah masfuh. Nah, adapun yang tinggal di urat-urat daging ataupun ini sembelihan itu sudah dimaafkan. Nah. Sampai Allah mengatakan faiza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah roboh, sudah disembelih, silakan makan. Coba Nabi apa? Allah mengatakan seperti itu. Naam. Ya. Yeah. Ya boleh jadi, boleh cari arah yang ke arah kan? Arah yang ke arah Baitul Maqdis. Artinya satu arah. Iya. Bukan Ka'bah yang jadi kiblatnya beliau. Yang jelas beliau salat di dekat Ka'bah. Bukan. Allah alam belum. Tetap Baitul apa? Baitul Maqdis yang menjadi apa? Kiblat. Artinya tentu kalau beliau berarti dari satu arah. Wallah artinya kita bawa kepada satu arah. Karena yang zahir bahwasanya hadis tadi sebelum turunnya apa? Perintah salat menghadap ke arah Ka'bah.